الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kepada kita. Dan di antara nikmat Allah yang besar adalah kita bisa duduk menyampaikan ilmu dan belajar ilmu, menjadi seorang pengajar, pendidik, dan juga menjadi seorang pelajar, orang yang belajar. Satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala insyaAllah memberikan pahala yang besar pula kepada kita insyaAllah jika kita ikhlas dan sungguh-sungguh. Hadirin jemaah rahimakumullah, jika orang yang mengajar atau seorang guru itu adalah orang yang mulia dan dimuliakan, maka tidak selayaknya kita yang sudah mendapatkan kedudukan yang mulia ini kemudian apa? Mundur, tidak semangat dalam mengajar, tidak semangat dalam belajar. Kenikmatan yang besar sebenarnya kalau kita mengerti ilmu, bisa tinggal di pondok, mengajar dapat pahala, belajar dapat pahala. Luar biasa yang didapatkan. Tapi kadang karena urusan duniawi, kita menjadi lemah, jadi kalah. Karena urusan keluarga, kita pun nambang. Kadang ingin mundur, sebagian orang ingin mundur dari mengajar karena fitnah-fitnah dunia, karena tidak sabar menghadapi permasalahan-permasalahan. Dan sungguh seorang muslim, orang yang beriman itu tidak lepas dari permasalahan. Tidak ada orang yang lepas dari permasalahan, bebas dari satu permasalahan. Masing-masing orang punya permasalahan, punya masalah. Ya. Apalagi kalau dia seorang yang mengaku beriman, pasti akan dia akan menghadapi permasalahan yang banyak. Entah pada dirinya, entah pada keluarganya, entah pada berkaitan dengan orang lain, maupun berkaitan dengan pemerintah. Masalah itu pasti ada. Itu hendaknya kita bersabar, bersabar dan istiqomah di atas kedudukan yang mulia ini sebagai penuntut ilmu dan juga sebagai pendidik. Hadiri rahmatullah, kembali di siang hari kita akan membaca kitab Tadkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim karya Al-'Alamah Muhammad bin Ibrahim bin Jama' al-Kinani Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca adab yang ke-12, adab bagi seorang guru atau alim, yaitu untuk mengawasi keadaan murid-muridnya. Jadi masalah adab, akhlak, juga masalah ibadah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian guru apa? Ingatkan, menasihati, memberikan nasihat kepada murid-murid ketika melakukan hal-hal yang tidak baik yang bisa mengarah kepada perbuatan yang haram ataupun yang makruh. Mengingatkan, menasihati siswa yang melakukan kesibukan selain menuntut ilmu. Menasihati siswa yang mempunyai adab yang kurang baik. Jadi yang paling termasuk hal yang penting adalah pengawasan, pengawasan dan nasihat. Berikutnya adab yang ke-13. Berkata rahimahullah, anau thalitha asyar, jenis atau adab yang ke-13. An yas'a fi masalihi talabati wa jam'i qulubihim, berusaha fi masalihi talabati, di dalam kebaikan-kebaikan atau masalah bagi siswa. Jadi guru terus berupaya, berusaha memberikan sesuatu yang manfaat untuk murid-muridnya. Wa jam'i qulubihim, berusaha untuk menyatukan hati-hati mereka. Jangan sampai di antara santri tidak ada, tidak menyatu hatinya. Jangan sampai ada perpecahan di antara para santri. Jadi disatukan hati mereka. Wa musa'adatihim, dan juga membantu mereka. Membantu mereka bima tayassara 'alaihi, dengan apa yang dimudahkan baginya. Min jahin, baik dengan kekuasaannya, bamalin, atau mungkin dengan hartanya. Inda kudratihi 'ala dzalik, ketika dia mampu di atas hal itu. Di seorang guru indahnya senantiasa membantu murid-muridnya dengan kedudukannya maupun dengan hartanya sesuai dengan kemampuan dia. Dan di antara salaf ada yang membiayai muridnya karena dia orang kaya, ya, karena dia orang yang kaya, hingga seluruh biaya itu darinya. Ya, wassalamati dinihi, dan juga selamat agamanya. Wa adami daruratihi, dan tidak membahayakannya. Jadi seorang guru ini berusaha membantu siswanya atau murid-muridnya. Iya. Kalau dia mah tidak punya harta, mungkin dia bisa mencari bantuan kepada para muhsinin, kepada orang lain. Tapi dengan tetap apa? Salamati dinihi. Ini selama selamat agamanya. Ini selama tidak membahayakan guru tersebut. Jadi contoh hal yang membahayakan agama maupun dirinya, ini semisal apa? Guru disibukkan dengan mencari dana, kemudian dia lalai dari mengajar, disibukkan dengan hal-hal yang teknis, ya, kaitan dengan sarana prasarana, kemudian dia lalai dari mengajar. Ini hal yang membahayakan. Seharusnya guru itu sibuk dengan mengajar, dia disibukkan dengan urusan dunia, walaupun nanti kaitannya adalah untuk membantu, membantu dakwah, membantu murid-muridnya. Jadi selama guru tersebut bisa membantu muridnya, baik dengan dalam hal pendanaan misalkan, dan tanpa menurunkan derajat dia, tanpa tidak mengakibatkan dia meninggalkan agamanya atau dari mengajar, maka tidak masalah Kalau seorang guru itu turut mencari mencari dana. Iya. Fa inna Allah ta'ala fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Man kana fi hajati akhihi kana kana Allah ta'ala fi hajatihi. Man yassara 'ala mu'sirin yassara Allah 'alaihi hisabahu yawm al-qiyamah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala fi auni al-abi, itu akan menolong hamba ma dama al-abdu fi auni akhihi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Allah akan menolong seorang hamba jika hamba itu mau menolong saudaranya atau orang lain. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Dan barang siapa yang berada di dalam hajat, keperluan, kebutuhan saudaranya, dia membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan berada di dalam hajat keperluannya, Allah akan membantunya. Ini. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi hisabahu yawmal qiyamah. Dan barang siapa yassara, yang meringankan, memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah pun akan memudahkan hisab dia di hari kiamat. Apa yang beliau sampaikan ini sebagaimana telah disebutkan dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Muslim, yang disebutkan pula oleh An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawi. Ya. Rasulullah bersabda apa? Man nafasa an mu'minin nafasullahu anhu. Man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya nafasullahu anhu kurbatan yawmal qiyamah. Wa man yassara ana mu'sirin yassarallahu alaihi fit dunya wal akhirah. Faman satara musliman satarallahu fit dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, barang siapa yang nafasa, yang melonggarkan, melapangkan kesusahan orang yang beriman, maka Allah akan longgarkan, Allah akan lapangkan keadaan dia nanti pada hari kiamat. Siapa yang melapangkan kesusahan orang mukmin, orang yang beriman di dunia, maka Allah akan lapangkan, dia akan Allah akan lapangkan kesusahan dia, Allah akan beri kemudahan baginya nanti pada hari kiamat. Waman yassara musliman, dan barang siapa yang memberi keringanan, memperingan keadaan seorang muslim yang sedang kesusahan, maka apa? Allah bukan akan memperingan dirinya, akan memperingan kesulitannya nanti di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kesalahan atau kekurangannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah itu senantiasa akan membantu hamba selama hamba tersebut mau membantu saudaranya. Ya. Jadi seorang guru yang membantu muridnya yang kekurangan, baik dengan ilmu maupun dengan tenaga maupun dengan hartanya, maka sungguh dia telah mendapatkan keutamaan yang besar. Dia mengajar saja itu sudah mendapatkan keutamaan yang besar, apalagi bisa membantu dengan hartanya, dengan tenaganya. Iya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian wala siyama idza kana dzalika i'anatan ala talab al-'ilmi alladhi huwa min afdhalil qurbat. Apalagi jika hal itu dalam rangka membantu penuntut ilmu yang dia adalah termasuk afdhalul qurbat, termasuk seutama-utama pendekatan diri kepada Allah. Ya. Jadi membantu orang lain yang bukan penuntut ilmu adalah suatu hal yang mulia. Apalagi kalau ada seorang yang membantu penuntut ilmu. Ya. Maka lebih utama lagi, lebih mulia lagi perbuatan dia. Sebab apa? Menuntut ilmu adalah seutama-utama pendekatan diri kepada Allah SWT. Dan kita membantu para penuntut ilmu berarti kita telah membantu dalam suatu perkara yang sangat mulia. Ya, dalam ibadah yang sangat mulia. Kemudian wa idza ghaba badu talabati aw mulazimi ala halqati zaidan 'anil 'adati sa'ala 'anhu wa ahwalihi wa an man yata'allaqu bihi fa in lam yukhbir 'anhu bi syai'in arsala ilayhi aw qasada man sidahu bi nafsihi wa huwa afdhal. Waida dan apabila ghaba badu talabati, sebagian siswa itu ghaib, tidak hadir. Amulazimil halqati, atau mungkin orang yang ikut belajar mustami tapi bukan santri, itu pun tidak hadir dalam halaqah ilmu. Zaidan 'anil 'adati, melampaui atau melebihi kebiasaan. Ini kok sudah lama tidak hadir, murid saya kemana ini? Ya. Ini yang biasa ikut ngaji kok juga sudah lama tidak bermajelis ilmu. Maka apa? Seorang guru sa'ala 'anhu, bertanya tentang dia, bertanya kepada yang hadir, kemana si A, kemana si B. Wan ahwali, menanyakan tentang orang tersebut dan juga menanyakan tentang keadaan dia. Wan man yata'allaku bihi, menanyakan tentang orang yang berhubungan dengannya. Menurut saya ini bersama siapa? Kok jarang, sudah lama tidak masuk. Ya. Si A itu kemana? Kok tidak hadir di majelis? Ya. Fa lam yukhbar anhu bi syai'in, jika tidak didapatkan kabar tentangnya sedikit pun, tidak ada yang tahu tentang keadaan murid tersebut. Kenapa dia lama tidak hadir, tidak masuk? Arsala ilahi, dia mengirim utusan kepadanya. Ya. Mengirim utusan untuk menanyakan kemana atau kenapa dia lama tidak hadir. Ya. Au qasada mansilahu binafsihi, atau mungkin seorang guru bisa menuju ke rumahnya langsung. Ya. Jadi dia menziarahi, mengunjungi rumahnya. Bahwa afdhal, dan ini lebih adalah hal yang lebih afdhal, lebih utama. Seorang guru langsung ke rumahnya, ke rumah murid yang sudah lama tidak masuk, ke rumah orang yang sudah tidak lama ngaji. Ini lebih afdol, lebih utama, sehingga sebab apa? Dan kehadiran dia ke rumahnya, ini dia akan semakin tahu secara jelas keadaan muridnya, keadaan orang yang sudah tidak lama ngaji itu. Ya, barangkali ada suatu masalah, bisa langsung apa? Guru ini memberikan solusi. Ya. Kalau hanya lewat orang lain, nanti tidak jelas perkaranya. Tidak jelas perkaranya, akhirnya apa? Mungkin murid ini menghadapi suatu permasalahan, kemudian apa? Disampaikan kepada orang lain dan penyampaiannya kurang bisa dipahami, akhirnya disampaikan kepada guru, guru pun kurang jelas. Sehingga apa? Kalau seorang guru itu bisa langsung menemui murid tersebut, maka apa itu lebih baik. Iya. Kemudian fa in kana maridun 'adahu wa in kana fi ghammin khaffafa 'alayhi. Maka jika murid yang tidak hadir itu, atau orang yang tidak datang ke majelis itu sudah lama tidak hadir karena sakit, adau, maka dia jenguk. Dia jenguk. Yang menjenguk orang sakit, apalagi menjenguk seorang penuntut ilmu atau mungkin seorang guru, itu adalah suatu hal yang mulia. Wa in kana fi ghammin khaffafa 'alayhi. Dan jika dia sedang gundah gulana, mungkin sedang futur, mungkin sedang bersedih karena satu hal, khaffafa 'alaihi, maka dia peringan keadaannya supaya tidak bersedih, supaya tidak gundah gulana. Ini. Wa in kana musafiran tafaqqada ahlahu. Jika dia dalam kondisi safar, dia melakukan perjalanan jauh, tafaqqada ahlahu, maka guru tersebut apa? Mencari keluarganya. Ya. Mencari keluarganya. Bertanya kepada keluarganya yang ada di rumah. Bamanyata'allaqu bihi, atau bertanya kepada orang yang masih punya hubungan dengannya. Wasa'ala anhum, dan dia bertanya tentang mereka. Ya. Bertanya tentang mereka yang jarang hadir di majelis. Wa ta'arrada li hawa'ijihim. Ya. Dan terlihat pada keperluan-keperluan mereka. Atau menanyakan tentang kebutuhan-kebutuhan mereka. Barangkali murid tersebut apa? Membutuhkan sesuatu, membutuhkan bantuan. Maka seorang guru bisa membantu. Ya. Guru bertanya tentang kebutuhan muridnya, apa yang dibutuhkan sehingga dia terus bisa belajar. Ini adalah suatu hal yang tidak masalah. Wassalahum bima amkana. Dan dia menghubungi mereka bima amkana, dengan apa yang memungkinkan. Ya. Ya, mungkin seorang murid pergi jauh karena suatu kebutuhan. Maka kalau bisa seorang guru apa? Kemudian tanya kepada keluarganya, kenapa dia pergi? Ada kepentingan apa? Butuh apa? Mungkin saya bisa bantu. Ya. Ini. Wa in kana fi ma yahtaju ilaihi fihi a'anahu. Dan jika dia berada pada apa-apa yang dia butuhkan padanya, a'anahu, maka dia bantu. Wa in lam yakun syai'un min dzalik, dan jika dia tidak mempunyai sesuatu darinya. Ya. Jadi kalau seorang guru itu mempunyai sesuatu yang dibutuhkan, dia bantu muridnya. Jika guru tersebut tidak mempunyai sesuatu yang dibutuhkan muridnya, maka apa? Tawaddada 'alaihi wa da'alahu. Maka tidak mengapa guru tersebut apa? Menunjukkan rasa kasih sayang kepadanya. mendoakan muridnya dengan kebaikan. Ini tidak bisa membantu dengan harta. Bisa dia menunjukkan rasa kasih sayang kepada murid, itu sudah berikan satu yang bermanfaat. Guru mendoakan murid, itu ada satu yang manfaat bagi murid tersebut. Ya, ya hadirin jemaah rahimakumullah. Adapun kelanjutan keterangan Ibnu Jamaah tentang hal ini insyaallah kita baca di pertemuan yang lain karena waktu membatasi kita. Mudah-mudahan sekian yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.